إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita tentang bab yang ke-50-51, yaitu al-i'tirad baina yaday musalli, membelintang di hadapan orang yang sholat. Di mana hadis pertama yang telah kita ambil bahwasanya Aisyah mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli min al-laili wa ana mu'taridatun bainahu wa bain al-qiblati ka'tirad al-janazah. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam dan aku membelintang antara dia dengan antara kiblatnya seperti membelintangnya jenazah. Kita telah pelajari bahwasanya hadis Aisyah ini dan ulama setelahnya, Aisyah dan ulama setelahnya mengambil dalil bahwa wanita tidak memutuskan sholat laki-laki dan bolehnya sholat menghadap kepada perempuan, dan ulama yang lain memandang makruh hukumnya sholat menghadap ke wanita selain dari Nabi. Alasannya karena khawatir fitnah itu tergoda atau tidak bisa konsentrasi, ya, sehingga ketika ada wanita di hadapannya itu pikir bagi dia adalah wanita bukan sholatnya. Kemudian hatinya sibuk dengan wanita yang membelintang di hadapannya atau duduk di depannya, ya, dan melihat kepadanya. Adapun Nabi SAW maka beliau akan suci atau terjaga dari hal itu. Tambah lagi sholat beliau itu di rumahnya dan pada masa itu tidak ada lampu. Jadi perkataan Aisyah dan ulama lain memandang bahwasanya dalam keadaan normal pun boleh wanita, orang sholat menghadap wanita, ya, lempeng terang misalnya. Jadi kelihatan wanitanya walaupun istrinya misalnya. Jadi boleh, namun yang sebagian ulama lain mengatakan makruh karena istrinya di depan nanti, ya, pikirannya kemana-mana. Baik. Hadis yang akan kita ambil mulai dari 1141, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Qala haddatsana Waqi' an Hisham an abihi an Aisyah qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli salatahu min al-lail kullaha wa ana mu'taridatun bainahu wa bain al-qiblah fa idza arada an yutira ay qadani fa'utartu. Dengan sanad kepada Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malamnya, beliau mengerjakan salat-salatnya pada malam seluruhnya. Yani seluruh salatnya itu kerjakannya di malam. Wa ana mu'taridatun, aku membelintang di hadapan antara dia dan antara kita. Fa idza arada an yutira ay qadani, apabila dia ingin witir, beliau membangunkan aku sehingga aku witir. Hadis ini menunjukkan kepada kita fihi istihbab ta'khiril witri ila akhiril lail. Faedah yang diambil yang pertama, dianjurkan mengakhirkan solat witir ke akhir malam. وفي أنه يستحب لمن وثق باستيقاظه من آخر الليل إما بنفسه وإما بإيقاظ غيره أن يؤخر الوتر وإن لم يكن له تهجد. Dalam hadis ini juga menunjukkan kepada kita dianjurkan bagi orang yang yakin bangun di akhir malam. Baik dengan dirinya sendiri atau dibangunkan oleh orang lain. Akhirkan witir itu, walaupun tidak dia melakukan tahajud. Fa innal Aisyah radhiyallahu anha kanat bihadhis sifah. Karena Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berada dalam bentuk seperti itu. Diakhirkan witirnya ke akhir malam karena dibangunkan oleh Rasulullah. Ya. Amma man lam yathiq bi istiqadhihi wala lahu man yuqidhuhu falyutir qabla an yanam. Adapun orang yang tidak yakin untuk bisa bangun atau dan tidak pula dia memiliki orang yang akan membangunkannya, maka witir dia sebelum tidur. وفيه استحباب إيقاظ النائم للصلاة في وقتها. Di dalam hadis ini juga menunjukkan dianjurkan membangunkan orang tidur untuk sholat pada waktunya. Mana dalilnya? Nabi membangunkan Aisyah. وقد جاءت في حديث ايضا غير هذا. Telah ada hadis-hadis selain dari ini yang menerangkan tentang hal itu. Mungkin ada orang yang berpikir mengambil hadis rafa'al aqlam min an thalath, diangkat hak pencatatan dari orang dari tiga golongan, enggak dicatat amal kesalahan-kesalahannya dilakukan pada saat itu tidak dicatat. Yang pertama as-sabi hatta yahtalim, dari seorang yang bayi, artinya anak-anak, sampai dia baligh, mimpi. عن المجنون حتى يفيق, dari orang gila sampai dia sembuh. Jadi orang gila itu tidak tercatat, tidak diakui. Makanya kalau dia punya kesalahan, melakukan kriminal, enggak bisa diproses. Begitu juga kalau seandainya buat kebaikan, menjual dia barangnya, dia jual enggak sah jual beli. Ya. Begitu menurut syariat. Keberadaannya dia tidak normal. Ya, apalagi kalau seandainya mengasih suara. Tidak normal, apa yang mau dipilih dia? Jual barangnya aja enggak boleh. Kalau ada orang membelinya, enggak sah jual belinya. Wanin na'im hatta yastayqiz. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau seandainya saat dia tidur misalkan, dengan tidur dengan kawannya, mimpi dia. Mimpi berkelahi. Taunya memang dia cekik kawannya sampingnya. Mati. Dan dia lakukan itu pada saat dia tidur. Maka tidak berdosa dia. Karena tidak dicatat amalannya. Atau seorang ibu tidur dengan bayinya, taunya bayi tempi, mati. Dia tidak punya dosa. Kenapa? Dia tidak sadar. Enggak. Nah, mungkin ada orang mengatakan, kalau begitu, kalau tidurnya, ah, biasalah tidur, enggak ada dosanya dosa kita. Ya? Tidak punya dosanya, dia tidur. Biasalah dia tidur kali dari sholat, wala azan orang, ah, biasalah dia. Tidak. Hadis ini menganjurkan kepada kita untuk membangunkan orang yang tidur untuk mengerjakan sholat pada waktunya. Itu maksudnya. Baik. Ada lagi yang bisa kita ambil, wallahu a'lam. Penekanan sholat witir. Bahwasanya sholat witir itu ada di antara ulama mengatakan wajib, seperti Ahnaf, mazhab Abu Hanifah. Mayoritas ulama mengatakan tidak, yang wajib itu 5 waktu. Tapi sholat witir ini termasuk sholat sunnah muakkadah yang Nabi tidak tinggalkan, baik dalam keadaan mukim maupun dalam keadaan safar. Sebagaimana sholat sunat qabliyah subuh atau sholat sunat fajar, Nabi selalu lakukan, baik waktu safar apalagi mukim. Malah ketika Nabi terbangun siang, terbangun siang dalam sebuah perjalanan dari perang, di akhir malam Nabi berhenti, tertidur semuanya, qadarullah. Baru terbangun karena perihnya terik matahari, cahaya matahari. Baru terbangun. Yang pertama bangun Abu Bakar. Kemudian Umar. Abu Bakar bangun, dia tidak bangunkan Nabi. Karena Nabi enggak boleh dibangunkan. Boleh jadi ada sesuatu yang terjadi pada saat dia tidur. Umar ketika dia bangun, dia bertakbir keras-keras. Gara-gara takbirnya Umar, Nabi bangun. Setelah itu semuanya sahabat bangun, Nabi pindah. Enggak langsung di situ sholatnya. Pindah ke tempat, maju ke depan. Beliau berwudu, kemudian disuruh muadzin untuk azan. Jam berapa? Siap untuk sholat subuh. Nah, ini di sini juga bisa kita ambil, disyariatkannya azan walaupun terlambat. Nah, walaupun terlambat. Misalkan ada pengajian sholat isya, sebaiknya ketika masuk waktu azan, kemudian lanjutkan dengan kajian. Tapi kalau seandainya terlambat, sudah tetap dikerjakan azan. Kemudian Nabi mengerjakan sholat qabliyah subuh, sudah siang. Nah, jadi witir termasuk juga sholat sunat muakkadah yang tidak pernah tinggalkan oleh Nabi. Sehingga disebutkan tadi, siapa yang yakin dia akan bangun, ada orang yang akan membangunkannya, dijadikan witirnya di akhir malam. Tapi kalau seandainya tidak pasti pada dirinya, maka atau tidak ada orang yang membangunnya, walaupun ada jam beker kadang-kadang ya, tanganku otomatis dia mematikan, plak, saya itu tidur deh. Nah, maka dalam kondisi itu lebih baik dia witir sebelum tidur. Baik. Kemudian, walaupun tidak diawali oleh sholat tahajud, sholat malam, ya, walaupun tidak diawali dengan sholat malam. Dari sini wallahu alam bisa juga kita lihat bahwa sholat malam itu sendiri-sendiri. Maksudnya apa? Nabi tidak membangunkan Aisyah untuk sholat berjamaah sholat malam. Yang dibangunkan Nabi adalah Aisyah untuk sholat witir setelah Nabi tahajud. Saat Nabi ingin witir, lalu dibangunkan istri. Jadi Nabi ketika dia tidur di rumah Maimunah, juga dia sholat sendiri. Ketika dia bangun, setelah itu Ibnu Abbas bangun juga. Maimunah itu adalah bibinya. Nabi berwudu diikuti, Nabi sholat, ya, si apa, Ibnu Abbas yang mengikuti Nabi. Nah, di sini juga kita melihat tidak ada anjuran atau contoh untuk sholat tahajud bersama, apalagi diumumkan, ya, seperti mabit-mabit itu. Sholat tahajud sendiri. Tapi kalau seandainya itu dianjurkan lebih baik, tentu lebih baik Nabi mencontohkan dia sholat tahajud berjamaah dengan istrinya. Dia imam, istrinya yang mengerjakan, ikut menjadi makmum. Baik. Kita lanjutkan hadis 1142. Wa haddatsani Amr ibn Ali قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة ما يقطع الصلاة قال فقلنا المرأة والحمار فقالت إن المرأة لدابة سوء لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي عائشة رضي الله تعالى عنها dia mengatakan apa yang memutuskan salat Lalu kami mengatakan wanita dan himar, keledai. Qalat, lalu dia mengatakan, sesungguhnya wanita itu sungguh kendaraan yang sengsara, kendaraan yang jelek, atau kendaraan sawa. Kendaraan yang buruk. Maksud di sini adalah dia mengingkari. Turidu bihi al-inkara alaihim fi qawlim innal mar'ata taqda'u salah. Dengan ungkapannya ini, ya, Aisyah ingin mengingkari perkataan orang-orang yang mengatakan bahwa solat itu terputus oleh wanita. Lalu dia katakan, laqad ra'aituni, aku melihat diriku sendiri, baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'taridatan, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membelintang, ka'tirad jinazah, seperti membelintangnya mayat. Wa huwa yusalli, dan dia sedang sholat. Yakni kalau seandainya itu adalah membatalkan, memutuskan sholat, tentu sholatnya Nabi putus dong. Ya. Namun Nabi melanjutkan, saya tidurnya di depan gitu. Baik. Hadis 1143, haddatsana Amr an-Naqid wa Abu Sa'id al-Ashaj qala haddatsana Hafs bin Mu'id Iyath ha qala haddatsana Amr bin Hafs bin Ghiyath wa lafdhu lahu qala haddatsana Abi qala haddatsana Amash qala haddatsana Ibrahim an al-Aswad an Aisha qala al-Amash وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة وذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة قالت عائشة قد شبهتمونا بالحمير والكلاب والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على سرير بينه وبين قبلتي مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه. عائشة رضي الله تعالى عنها disebutkan di samping beliau itu apa yang memutuskan sholat, jadi pembicaraan lah bahwa memutuskan sholat itu adalah anjing, keledai, dan wanita. Lalu Aisyah mengatakan, sungguh kalian telah menyamakan kami dengan keledai dan anjing. Wallahi, demi Allah, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sementara aku di atas ranjang. Sarir ini bisa ranjang, atau sarir ini juga bisa diartikan kasur. Bainahu wa bainal qiblah, antaraku dan antara kiblatnya. Muttaji'atan, dalam keadaan berbaring. Fatabdu lil haja, lalu aku membutuhkan sebuah keperluan. فأكره أن أجلس فأوذي يا رسول الله. Aku enggak mau bangun duduk sehingga aku mengganggu Rasulullah. فَأَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ. Lalu aku diam-diam keluar di samping kedua kakinya Rasulullah. Ini malam nih, enggak ada lampu. Jadi seakan-akan dia seperti anak kita lah ya. Misalkan kalau dia tidur, ya dia menyelinap ke kakinya untuk keluar karena ada kebutuhan yang diambil. Kalau seandainya duduk di depan, rasanya mengganggu. Jadi diam-diam dia keluar. Dalam hadis berikutnya 1144, wa haddatsana Ishaq ibnu Ibrahim qala akhbarana Jarir an Mansur an Ibrahim an al-Aswad an Aisyah qalat adaltumuna bil kilab wal humur. Kalian samakan kami ini dengan anjing dan keledai-keledai. Laqad ra'aituni muttaji'atan 'ala sarir. Aku telah mengingat, sudah melihat diriku berbaring di atas kasur. Fayaji'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayatawassatu sarir. Lalu Nabi datang dan beliau memposisikan dirinya center, tengah-tengah sarir. Kalau ini adalah dipan, beliau tengah-tengah. Berarti Aisyah tengah-tengah jadi. Ya. Fayusalli, beliau salat. Faakrahu an asnahahu. Lalu aku segan atau aku tidak suka an asnahahu. Yani azharu lahu wa atarid. نسح لي كذا أي عرض ومنه الناسح من الطيب. Jadi aku tidak suka menampakkan diri terhadapnya, membelintang. فأنسلوا من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. Lalu aku diam-diam keluar dari bagian kaki dari ranjang sehingga aku diam-diam keluar dari selimutku. Ya. Jadi sepertinya Aisyah tidur membelintang, maka dia kurang menyukai hal ini, lalu diam-diam dia keluar dari selimutnya. Dalam riwayat yang lain dikatakan hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya fi qiblatihi. Aku tidur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaki kedua kakiku di hadapan kiblat Nabi. Nah, berarti kondisi itu apa? Kondisi itu adalah dia tidur kakinya dekat dengan kepala Nabi. Kalau tadi dia tawassut, dia tengah-tengah. Berarti ini kejadian yang lain. Ya, tidak sama. Fa idza sajada ghamazani fa qabattu rijlayya. Kalau seandainya dia ingin sujud lalu ghamazani, beliau apa cubit ya kaki Aisyah radhiyallahu taala anha, faqabattu rijlayya, lalu aku lipat kakiku, kedua kakiku, supaya apa? Supaya ada tempat dia untuk sujud. Jadi misalkan ini kakinya, ini badannya, dia sholat di sini. Ya, kalau seandainya tetap tak kaki di situ, space untuk sujudnya nggak ada. Maka Nabi, apa namanya, mencolek kaki Aisyah, lalu Aisyah, ya, menariknya. Ya, lalu Nabi tidur. Lalu Nabi sujud. Baik. Berarti di situ ada sentuhan. Nabi sedang sholat. Istadalla bihi man yaqul lamsul nisa'i la yanqudul wudu. Berdasarkan hadis ini, mengambil dalil orang yang mengatakan bersentuhan dengan perempuan tidak membatalkan wudu. Ini salah satu dalil mereka untuk memperkuat argumentasinya. Wal jumhur ala annahu yanqud. Mayoritas ulama memandang batal wudunya. وحملوا الحديث على أنه غمزها فوق حائل. Mereka menafsirkan hadis ini bahwasanya Nabi mencoleknya di atas kain. Baik. وهذا هو الظاهر من حال النائم ولا دلالة فيه على عدم النقض. Dia katakan inilah zahir dari kondisi orang tidur. Dan tidak ada dilalah dalil dalamnya tidak batal. Taib. Apakah hukum asal tidurnya suami istri itu pakai kain atau tidak? Dan ini juga tidak ada lampu. Sebagaimana dikatakan bahwasanya kemungkinan dia pakai kain, untuk pakai kain itu sangat tipis. Karena dalam keadaan orang tidur, ya, maka dia colek dengan apa keadaannya. Sangat menutup kemungkinan peluangnya untuk tidak tertutup kakinya. Nah, jadi ini diantara terjadi argumentasinya ulama yang mengatakan bahwa persentuhan suami istri tidak membatalkan wudu. Dalam riwayat yang lain, Aisyah kehilangan Nabi pada malam hari, lalu dicari-cari, dapat kakinya sedang sujud. Kaki pasti tidak tertutup. Tangan Aisyah juga enggak pakai kain sarung tangan. Orang yang kehilangan rasa cemburunya tinggi kepada Nabi. Bagaimana kalau seandainya anak ketek kehilangan induknya malam-malam? Cari-carinya, malah induk maunya. Melampu enggak ada. Kalau seandainya sengaja dia tidak terpikir Nabi ini sedang sholat. Kalau sudah sedang sholat, ngapain harus dicari? Ya. Nah, ketika dia kedapat kedua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya sentuhan suami istri itu membatalkan, tentu Nabi sudah mengulangi salatnya, mengulangi wudunya. Baik. Kita lanjutkan hadis 46-45 tadi, itu hadis yang kita sebutkan. Oh iya, kita lanjutkan. Wa idza 145 ya, 1145. Wa idza qama basattuhuma. Apabila Nabi bangkit, aku bentangkan kembali kedua kakiku. Qalat wal buyutu yawma idzin laysa fiha masabih. Aisyah, rumah-rumah pada saat itu enggak ada lampu. Berarti gelap, enggak kelihatan. Baik, hadis 1146. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام جميعا عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن شداد بن هادي. Dia mengatakan, Maimunah istrinya Nabi telah menceritakan kepadaku. Qalat, dia katakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salli wa ana hidaahu wa ana haidun wa ana haidun farubbama asabani thawbuhu idza sajada. Yani Maimunah dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dan aku berada di samping beliau. Ya. Dan aku sedang haid. Dan terkadang pakaian Nabi itu menutupku apabila dia sujud. Yani aku terkena oleh kainnya. Berarti dia sangat dekat sekali dengan Nabi ketika solat itu. Di sini yang tadi hadis tentang rumah-rumah pada waktu itu tidak ada lampu. Aradat bil i'tidar. Aisyah, maksud dari Aisyah itu adalah i'tidar. Ya, ini alasan, berikan alasan. Taqulu law kana fi masabih laqabattu rijli inda iradatihi lisujud wa lamma ahwajtuhu ila ghamzi. Kalau seandainya pada saat itu ada lampu, maka aku akan tarik kakiku ketika ingin sujud dan aku tidak akan menjadikan beliau untuk mencolekku. Ya. Taim. Qauluhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-laili wa ana ila jambihi atau anu ana hidaahu. Ya. Bahwasanya Nabi sallallahu Aisyah Maimunah mengatakan bahwasanya dia salat, Nabi salat, dia ada di sampingnya dan seterusnya. Ya. Kemudian juga hadis 1147 mirip tadi Maimunah, kalau ini Aisyah. Sami'tu an Aisyah qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili wa ana ila jambihi wa ana haidun wa alayya mirtun wa alayhi ba'dha ila jambi wa alayya mirtun wa alayhi ba'dahu ila jambi. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam, aku berada di sampingnya, aku haid, di atas diriku ada pakaian, ya, dan pakaian Nabi sebagiannya jatuh ila jambihi, ya, kainnya beliau itu, ya, ke sampingnya. Di sini dikatakan وفيه دليل على أن وقوف المرأة بجنب المصلي لا يبطل صلاته. Di sini terdapat dalil faedah bahwa keberadaan perempuan di samping orang yang solat, laki-laki yang solat, tidak membatalkan solatnya. Keberadaan perempuan di samping orang yang solat tidak membatalkan solatnya. Wa huwa madhhabuna wa madhhabul jumhur. di mazhab kita dan mazhab mayoritas ulama. Wa abtalaha Abu Hanifah. Abu Hanifah membatalkannya. Yani kalau mendapat ahnaf, orang sholat di sampingnya ada perempuan, batal. Baik. Dari perkataan jumhur ini bisa kita juga mengambil sebuah faedah. Kasus apa? Pas kita sholat di Masjidil Haram, tahu-taunya ada wanita yang datang duduk samping awak. Nah. Maka berarti sholat kita tidak batal. Lanjut, sah sholat kita. Taib. Wa fihi anna thiyab al-ha'id tahiratun illa mawdi'an tara 'alayhi daman aw najasatan ukhra. Ini menunjukkan bahwa pakaiannya orang haid adalah suci kecuali tempat yang dilihat ada darah atau najis. Kalau enggak ada darah, enggak ada najis dari pakaiannya orang haid, suci. Yang ketiga, wa fi jawazu sholati bi hadrati haid, bolehnya sholat di hadapan orang yang haid. Ya, istri haid di samping kita dia. Lalu kita sholat. Boleh sholat. Yang keempat, jawazu sholati fi thawbin ba'dahu 'ala al-musalli wa ba'dahu 'ala haidin wa ghairiha. Bolehnya sholat dengan memakai pakaian sebagiannya di atas orang yang sholat, sebagiannya di atas istri yang haid atau yang lainnya. Jadi berarti kainnya panjang, terlah kain selimut dingin mungkin ya. Ya kayak misalkan di alam panjang sholat malam. Kalau enggak pakai selimut kita menggigil. Selimut cie lah nyok. Kalau dua selimut kan bisa istrinya pakai cie, ini bisa pakai cie. Itu enggak boleh. Bagiannya, bagian ujungnya untuk istrinya yang haid yang tidur, ujung bagian dia, dia yang sholat dengan memakai kain itu. Ya. Paham ya? Kain selimut panjang. Taib. Wa amma istiqbal musalli wajha ghairihi fa madhhabuna wa madhhab jumhur karaha wa naqal qadhiyat an 'amatu 'ulama rahimahullah ta'ala. Adapun salat orang menghadap kepada wajah orang lain, maksudnya gimana nih? Ada orang menghadap ke belakang, di hadapannya ada orang sholat, berarti akhirnya face to face. Maka mayoritas ulama mengatakan itu adalah sholatnya makruh. Baik. Ada lagi yang bisa kita ambil faedah di sini. Kok Nabi ba'ad susah-susah nanyo salat di situ. Rumah Aisyah. Kenapa tidak salatnya di masjid yang lapang? Maka kita lihat, kita ambil faedahnya, yaitu yang pertama, keutamaan salat sunat di rumah. Sholat sunat kita di rumah. Yang kedua, hendaklah suami selalu dekat dengan istrinya pada malam hari, walaupun dia beribadah. Ya, kan dia beribadah nih. Jadi tetap juga dia tidak pergi meninggalkan istrinya, tapi dia samping. Imam Al-Bukhari dia mencantumkan dalam kitabnya dengan judul bab As-Salatu 'ala al-Firash. Salat di atas kasur. Salat di atas kasur. Bahwa boleh salat di atas kasur asalkan kasurnya sudah dipastikan itu adalah bersih tentu. Ya, maksud bersih itu adalah suci. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Dengan demikian selesai semua hadis-hadis yang dicantumkan oleh Imam Muslim di dalam pembahasan salat di hadapan atau bermelintang di hadapan orang yang salat. Maka banyak pelajaran bisa kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Di antaranya misalkan ya hubungan kita atau pergaulan kita dengan istri kita. Wallahu ta'ala alam. Ada yang mau tanya? Sendiri-sendiri. Enggak ada disebutkan situ Nabi berjamaah. Nabi witir, bangunkan istrinya itu witir. Iya. Bapaknya. Ya, pertama perintah Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat dan bersabarlah di atasnya. Karena pemimpin itu adalah laki-laki, bapaknya. Dia bertanggung jawab terhadap isi rumah itu. Anak dan istrinya dia bangunkan. Tapi kalau istri sudah bangun dan membantu suami untuk membangunkan anak-anaknya, ya, adalah ada kerjasama yang baik. Wallahu ta'ala. Ada yang baiknya dua satu atau tiga langsung? Witir yang biasa dilakukan, yang sering dilakukan oleh Nabi adalah dua satu. Dua rakaat dulu, kemudian satu rakaat. Wallahu a'lam. Taib, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.